surya ini. Lelatuk berganti, terjaga jiwa ini. Letihku membayangi kemarahan hati ini. Tak juang menepi, takkankah hari ini bahagia menghampiri. Semua rasa kecewa yang senantiasa menutup pintu hati dalam diri. Ragu pun menjelma harap, kini kau datang lagi membawa secercah sinar mentari. Selaras getar dirimu suci. Juga ku telah berlari, menepi semua rasa kecewa yang senantiasa menutup pintu hati dalam diri. Laguku pun sirna saat kasih kau datang lagi membawa secercah sinar mentari, membawa jiwa bernyanyi kasih. Secercah sinar mentari, bawa jiwa.